Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-165 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومُونَ. Dan mereka, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, bersama dengan keyakinan itu semuanya. Antum lihat bagaimana indahnya keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala. Meyakini tentang keutamaan mereka dan bahwasanya mereka, seandainya mereka bersalah, itu adalah ijtihad dan mereka ma'zur. Dan ternyata banyak riwayat-riwayat yang dusta, yang ditambah dan dikurangi, dan seandainya itu benar mereka adalah ma'dzur, mungkin mereka adalah mujtahid yang benar atau mujtahid yang salah. Lihat bagaimana indahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bersihnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian Syekhul Islam mengingatkan perkara yang penting juga. Karena yang disebutkan tadi adalah kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan tadi berlebihan. Wa hum ma'a dzalik la ya'taqidun, dan mereka yaitu Ahlu Sunnah bersama dengan keyakinan-keyakinan itu semua, mereka tidak meyakini anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun. Mereka tidak meyakini bahwasanya setiap sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah ma'sum, terjaga an kabairil ithmi wa saghairihi, dari dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Hati-hati, jangan sampai seseorang mereka mengagumi atau seseorang mengagumi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, membaca sirah mereka yang luar biasa, kemudian terjatuh ke dalam ghulu terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala, sampai mungkin meyakini bahwasanya Abu Bakar ma'sum atau meyakini bahwasanya Umar ma'sum. Ahlu Sunnah tidak demikian. Mereka tidak mengatakan bahwasanya masing-masing dari para sahabat adalah terlepas dan terjaga dari dosa. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita menahan diri dari menyebutkan kejelekan mereka dan mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat ini banyak yang dusta, ditambah atau dikurangi, yang benar mereka ma'dzur, bukan berarti kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang ma'sum dari dosa. Karena untuk mengatakan ini adalah ma'sum, ini perlu dalil, dan tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masing-masing dari mereka adalah ma'sum. Tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Yang ma'sum sesuai dengan ijma' adalah para anbiya, para rasul. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Allah SWT menjaga mereka dari terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka mungkin saja ada di antara mereka yang terjatuh di dalam. Dan seandainya itu terjadi, maka mereka segera bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau bermuka masam, kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Maka setelah itu Nabi SAW berbuat baik dan bertobat kepada Allah dan berbuat baik kepada Ibnu Ummi Maktum. Musa alaihi salam ketika tidak sengaja beliau memukul seorang Qibti kaumnya Fir'aun sehingga dia mati terbunuh. Padahal maksud dia bukan membunuh, dia memukul, tapi beliau memang orang yang kuat. Sehingga pukulannya saat itu beliau tidak sengaja dan tidak menginginkan untuk membunuh, ternyata menjadikan orang tadi terbunuh. Kemudian langsung Nabi Musa AS bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah mengampuni. فَغَفَرَ لَهُ, Allah kemudian mengampuni Nabi Musa AS. Kalau memang ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam dosa kecil, maka betapa cepatnya mereka para anbiya alaihimussalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakini mereka adalah ma'sum karena memang ada dalilnya yaitu ijma'. Adapun para sahabat radhiyallahu ta'ala bagaimanapun kemuliaan mereka, tapi tidak sampai mereka pada derajat ma'sum, ya, yang terlepas dari dosa besar. Bal yajuzu alaihimul dzunubu fil jumlah, bahkan boleh, artinya mungkin saja dosa itu terjadi pada sebagian mereka fil jumlah secara global, ya, karena mereka masuk dalam sabda Nabi SAW kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam itu adalah sering bersalah. Dan mereka abna'u Adam. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga mungkin saja mereka salah sebagaimana manusia yang lain salah. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya bani Adam innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian bersalah di waktu siang maupun di waktu malam, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa, maka adalah kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tukhti'una billayli wan nahar. Kalian salah di waktu siang maupun di waktu malam. Dan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masuk dalam keumuman. Mungkin saja mereka berbuat salah, melakukan dosa besar. Kita katakan fil jumlah secara global. Kita enggak bisa menentukan, oh si fulannya pernah melakukan dosa ini. Secara global saja kita hanya bisa mengatakan fil jumlah secara umum. Mungkin saja dan terjadi. Jadi di sini ya juzu bukan berarti boleh mereka berdosa. Jangan diartikan boleh berdosa, tidak. Maksudnya mungkin saja, bahkan mungkin saja mereka melakukan dosa secara umum. Baik dosa yang besar apalagi dosa yang kecil. Dosa yang besar saja mungkin. Makanya kita mendengar ada sebagian sahabat yang mungkin berzina, kemudian ditegakkan hukum rajam kepada beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa ada di antara para sahabat yang melakukan dosa besar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.